Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fahimakshara al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan masail dari bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, permasalahan seputar menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang sebelumnya telah kita sebutkan masalah yang ke-8. Di malam hari ini kita akan menyebutkan masalah yang selanjutnya, yang ke-9 hingga yang terakhir dari masail yang ada di bab tersebut. Barakat al-muallif wa rahimahullah, at-tasi'ah kaunuhu dakhala an-nara bisababi dzalika adz-dzubab alladzi lam yaqsuduhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Masalah yang ke-9, bahwasanya orang tersebut masuk ke neraka jahanam disebabkan karena seekor lalat yang pada hakikatnya lam yaqsuduhu, ia tidak memaksudkan di awal kalinya untuk menyembelih berhala tersebut, bahkan tujuannya adalah agar supaya bisa terhindar dari kejelekan mereka. Nah, namun subhanallah, dengan sebab ini saja disebutkan dalam riwayat yang kemarin kita sebutkan, dia masuk ke neraka jahanam. Apabila seorang yang melakukan penyembelihan dengan tujuan agar terhindar dari kejelekan-kejelekan orang-orang yang memaksanya, itu saja disebutkan ia masuk ke neraka jahanam, apalagi seseorang yang benar-benar mengagungkan sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang ia memiliki niatan untuk dari awal melakukan penyembelihan ritual kepada sesuatu tersebut. Tentu dari sisi dampak keburukannya dan kejelekannya lebih besar dibandingkan dirinya. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin. Kita juga di dalam bab ini bisa mengambil faedah mengetahuinya atau diketahuinya kadar kesyirikan di hati-hati seorang mukmin. Kaifa sabara dzalika 'ala al-qatli, bagaimana orang tersebut bersabar untuk tidak melakukan kesyirikan sampai akhirnya terbunuh. Wa lam yuwafiqhum 'ala talabatihim, dan tidak mewujudkan apa yang mereka inginkan. Na'am. Ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Dalam keadaan para penjaga-penjaga tersebut tidaklah menginginkan pada dirinya kecuali amalan yang zahir saja, bukan amalan batin. Nah, ini menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk berhati-hati dari kesyirikan, dan ditanamkan sedari dini di hati-hati kita adanya rasa benci terhadap syirik, adanya rasa tidak suka terhadap perbuatan kesyirikan. Tidak ada sama sekali di dalam diri kita, kita upayakan adanya kesan takjub, ya kan, dengan ritual-ritual syirik tersebut. Takjub, nah, merasa kagum dengan apa yang mereka lakukan. Nah, seorang mukmin itu tidak demikian. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'min billahi wa yakfur bitaghut faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengingkari taghut, yaitu sesembahan yang disembah dari selain Allah azza wa jalla, dia ingkari, tidak dia setujui, maka sungguh dia telah beriman kepada Allah dan berpegang dengan tali yang kokoh. Maksud dari tali yang kokoh disebutkan oleh ahli tafsir adalah kalimat la ilaha illallah. Naam. Ini menunjukkan konsekuensi pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah dari selain Allah adalah termasuk dari konsekuensi tauhid. Bahkan konsekuensi Islam yang dia berikrar padanya, mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah. Kemudian masalah yang berikutnya, innal ladzi dakhala an-nara muslimun. Seseorang yang masuk ke neraka jahanam adalah seorang yang muslim sebelumnya, maksudnya. Li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi dhubabin. Karena kalau sebelumnya bukan sebagai seorang yang muslim, tidak dikatakan ia masuk ke neraka jahanam disebabkan karena lalat tersebut. Menunjukkan sebelumnya dia muslim. Hanya menyetujui keinginan mereka sampai akhirnya melakukan penyembelihan kepada berhala tersebut, menyebabkan akhirnya dia binasa wal'iyadzubillah. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, fihi syahid lil hadits sahih, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Di dalam kisah ini terdapat syahid, penguat dalil terhadap hadis sahih yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Surga itu sangat dekat pada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Artinya sangat mudah seorang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi seseorang untuk dia bisa dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah seperti dekatnya tali sendal yang kita miliki. Nah, kita berjalan pasti memakai sendal, ya kan? Tali sendal senantiasa menempel di kulit kita, tidak pernah lepas ketika berjalan, menunjukkan sangat dekat. Wanaru mithlu dzalik, dan neraka jahanam juga semisal dengan hal tersebut, artinya sangat dekat, menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan akhirnya dia dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga menyebabkan dia masuk ke neraka jahanam dalam keadaan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya dia anggap sebagai sesuatu yang ringan yang tidak ada artinya, namun ternyata dia masuk ke neraka disebabkan karena hal tersebut. Wa innal abda la yatakallamu bikalimatin la yulqi laha balan yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang hamba ada yang mengucapkan satu kalimat yang tidak dia pikirkan, yang tidak terbesit di benaknya. Kalimat yang diucapkan tidak dia nyangka, tidak dia nyana sebagai kalimat yang besar. La yulqi laha balan. Namun ternyata kalimat yang dia tidak sangka-sangka tersebut menyebabkan akhirnya ia terjatuh ke neraka jahanam. Ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh dibandingkan jauhnya timur dan barat. Menunjukkan dia terjatuh ke neraka jahanam di bagian yang sangat dalam. Wal'iyadzubillah. Disebabkan hanya satu kalimat yang keluar dari lisannya. Nah, sangat mudah ya kan seseorang terjatuh ke dalam kekafiran. Pada sebagian sebab-sebab terjatuhnya seseorang ke dalam kekafiran berhubungan dengan keyakinan, i'tiqad. Keyakinan. Nah, di antaranya adalah kapan seseorang ia memiliki keyakinan, kecenderungan memberikan ibadahnya, bahkan pengagungan yang seharusnya ia berikan untuk Allah Azza wa Jalla, dia berikan kepada selain Allah, itu bisa terjatuh ke dalam kekafiran, terjatuh ke dalam neraka jahanam. Bahkan terkadang seseorang dia mengucapkan kalimat-kalimat yang teranggap kufur bagi pelakunya di dalam Islam, tidak dia sangka ternyata kalimat tersebut menyebabkan dia kufur keluar dari Islam. seperti istihza, ya kan, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok hadis, mengolok-olok sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa sampai menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kekafiran. Nah, kemudian masalah yang setelahnya fihi syahid. Nah, ini al-thalithata ashar, masalah yang terakhir, ma'rifatu anna 'amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zham hatta 'inda 'ibadatil asnam. Kita mengetahui bahwasanya amalan hati adalah maksud yang terbesar sebagai tolak ukur apakah seseorang dinilai sebagai ahli tauhid atau ahli syirik, tergantung dari hatinya, ya kan. Kapan seseorang memiliki kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla secara ikhlas, dia wujudkan cinta tersebut dengan memberikan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ia akan bahagia. Amalan hati itu kan enggak terlihat. Nah, yang mengetahui amalan-amalan hati seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penting untuk senantiasa kita mengoreksi amalan-amalan hati kita, terkhusus dalam hal al-ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai padanya ada unsur-unsur kesyirikan. Nah, tayyib, kita masuk sekarang ke bab yang setelahnya. Berkata al-muallif rahimahullah, bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak dibolehkannya seseorang melakukan penyembelihan untuk Allah. Nah, melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Bimakanin, namun penyembelihan tersebut dia lakukan di tempat yudbahu fihi li ghairillah, yang digunakan sebagai ajang disembelihnya sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan penyembelihan di tempat-tempat kesyirikan, melakukan ibadah ritual penyembelihan yang dilakukan, melakukan ibadah penyembelihan di tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk melakukan ritual-ritual syiriknya. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Nah, banyak ya kan tempat-tempat yang memang secara khusus dipersiapkan sebagai ajang kesyirikan. Nah, mungkin di pegunungan ada satu tempat khusus disediakan untuk melakukan ritual-ritual tersebut, ataukah mungkin di pesisir pantai ada satu tempat khusus yang biasa mereka melakukan ritual-ritual di bulan-bulan tertentu atau di tahun-tahun tertentu. Nah, melakukan penyembelihan-penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang muslim dia menjauhi tempat-tempat tersebut, dia tinggalkan. Dia pilih tempat-tempat yang aman dari acara-acara ritual yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dan dia melakukan aktivitas ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, la taqum fihi abadan. Janganlah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat di tempat tersebut untuk selama-lamanya. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah larangan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melakukan ibadah salat di Masjid Dirar yang dibangun oleh mereka orang-orang musyrikin dalam rangka menyebarkan permusuhan, kedengkian di tengah-tengah umat Islam dan memusuhi Islam serta ahli Islam. Ini Masjid Dirar. yang dibangun oleh orang-orang musyrikin. Allah Azza wa Jalla membongkar rencana-rencana buruk mereka tersebut. Allah turunkan ayat Al-Quran kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisikan pemberitaan dari Allah tentang keadaan Masjid Dirar tersebut. Allah berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa liman haraballahu wa rasulah." Dan orang-orang yang membangun Masjid Dirar, mereka bangun dalam rangka melakukan kekufuran. Mereka bangun dalam rangka memberikan tafriqan, kedengkian antara kaum mukminin sehingga terjadi perseteruan, perselisihan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Naam. Sebelumnya mereka ahli Islam sholat di satu masjid, ya kan? Ketika dibangun Masjid Dirar, akhirnya jamaah kaum muslimin menjadi terpecah. Sebagian di Masjid Quba, sebagian di Masjid Dirar. Terjadi perpecahan. Belum lagi nantinya orang-orang yang tinggal di Masjid Dirar berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan hasad ataukah menghasut ahli Islam yang sholat di Masjid Dirar tersebut. Sehingga terjadilah nantinya perseteruan antara ahli Islam yang sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Demikian pula masjid tersebut dibangun irsadan liman haraballaha wa rasulah, dalam rangka memata-matai sebagai tempat mencari informasi untuk nantinya mereka berikan informasi-informasi tersebut kepada mereka orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dibangun oleh orang-orang munafikin adalah masjid, tempat ibadahnya ahli Islam. Namun ternyata disebabkan karena masjid tersebut tidak dibangun di atas takwa. Mereka membangunnya dalam rangka menebarkan perselisihan, menebarkan kedengkian, bahkan dalam rangka menebarkan kekafiran di tengah-tengah ahli Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah azza wa jalla untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut. Naam. Dari bangunannya masjid, ternyata ada perkara yang lain yang menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk sholat di dalamnya, yang berhubungan dengan keadaan orang-orang yang ada di masjid tersebut. Dan tujuan mereka, orang-orang yang membangunnya, bukan didasari karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahayanya itu sangat jelas kepada ahli Islam. Mu'alif di sini membawakan hadis ini atau ayat ini dalam bab la yudbahu bimakanin yudbahu fihi li ghairillah, padanya ada kesesuaian. Salat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin saja itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi melakukan aktivitas-aktivitas ibadah ketaatan untuk Allah Azza wa Jalla di tempat yang biasa mereka, orang-orang musyrikin, melakukan ritual-ritual ibadah-ibadah syirik mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu ibadahnya ahli syirik atau tempat ibadahnya ahli syirik jauh lebih berbahaya dibandingkan tempat ibadahnya mereka, orang-orang munafikin, ya kan? Nah, karena padanya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang tujuannya adalah melakukan kesyirikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika mensyarah bab ini rahimahullah, beliau menyebutkan sebab atau alasan muallif di sini menyebutkan bab larangan seseorang melakukan penyembelihan di tempat yang di tempat tersebut dilakukan ritual ibadah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarah bab ini rahimahullah, li'annahu muwafiqatun lil musyrikin fi dhahiril hal. Sebab musabab kenapa hal tersebut dilarang adalah karena pada perbuatan tersebut pada hakikatnya muwafaqatun lil musyrikin, mencocoki orang-orang musyrikin fi dhahiril hal, pada keadaan yang zahirnya, yang terlihatnya. Nah, orang-orang musyrikin mereka melakukan penyembelihan di tempat tersebut. Secara zahir mereka menyembelih, ya kan, di tempat tersebut. Kemudian datang seorang muslim, dia melakukan penyembelihan di tempat yang sama. Sehingga seorang yang melihat akan memandang perbuatan keduanya sama antara satu dengan yang lain. Sang musyriknya dan sang muslimnya itu ternyata sama. Adanya kesesuaian secara zahir di satu perbuatan yang sama. Wa rubbama anna syaitana adkhila fi qalbika niyatan sayyi'atan fayakunu i'tiqaduka anna adh-dhabha fi hadzal makani afdal. Dan lebih dikhawatirkan lagi apabila syaitan memasukkan pada hatimu niatan yang buruk, di mana nantinya engkau memiliki keyakinan bahwasanya melakukan penyembelihan di tempat tersebut itu afdal. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, wa hadza khatarun, dan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Karena inilah dilarang bagi ahli Islam untuk melakukan aktivitas ibadah-ibadah di tempat-tempat ritual orang-orang musyrikin. Nah, baik penyembelihan ataukah sholat ataukah yang lain. Sehingga ketika kita mungkin melakukan safar, kemudian kita singgah di satu tempat, maka seorang muslim tidaklah jeli, ya kan? Dia perhatikan tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Jangan sampai nantinya dia salah melakukan aktivitas ibadah untuk Allah Azza wa Jalla di tempat yang biasa mereka ahli syirik melakukan ritual-ritual ibadah mereka padanya. Nah, dengan melihat sekelilingnya kan terlihat jejak-jejak ataukah bekas-bekas ritual-ritual mereka, dari sisi tempatnya dipugar, dari sisi kawasannya mungkin diperindah, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Apabila melakukan penyembelihan atau ibadah di tempat yang biasa orang-orang musyrikin melakukan riba ibadah penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla dilarang, terlebih lagi hukum melakukan ibadah di tempat-tempat ibadahnya ahli syirik, ahli kufur, itu tidak dibolehkan di dalam al-Islam. Sholat di tempat ibadahnya non-muslim itu dilarang. Nah, hendaklah seseorang dia melakukan ibadah sholatnya di tempat yang bersih dari kesyirikan, yang bersih dari kesyirikan. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita bacakan hadisnya, wa an Thabit ibn Dhahhak, dari Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu qala, berkata, nazara rajulun ayyan hara ibilan bibuwanah. Ada pernah salah seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melakukan nazar. Melakukan nazar di mana dia sebelumnya bernazar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang dikenal dengan nama buwanah. Nah, Fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul mengatakan kepada dirinya, hal kana fiha watanun min authanil jahiliyyah yu'bad, apakah di buana tersebut pernah ada berhala dari berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah yang disembah? Apakah di tempat tersebut ada berhala-berhala dari berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah yang disembah? Qalu, mereka mengatakan, la, tidak ada ya Rasul, menunjukkan tempat tersebut bersih dari berhala-berhala ahli syirik. Qal, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah di tempat tersebut dilakukan perayaan dari perayaan-perayaan hari raya mereka? Melakukan perayaan dari perayaan-perayaan hari raya ahli syirik. Mungkin mereka melakukan festival, mungkin mereka melakukan pameran dan yang semisalnya, merayakan hari-hari raya mereka. Qalu, mereka mengatakan, la, tidak ada ya Rasul, orang tempat tersebut bersih dari perayaan-perayaan mereka. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufi binadzrik, penuhilah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadzrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam, karena sesungguhnya tidak boleh seseorang mewujudkan nazar bila konsekuensinya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan dalam perkara-perkara yang tidak seorang anak Adam memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Syahid di dalam hadis ini adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang muslim melakukan aktivitas ibadah nazarnya di apabila pada nazar tersebut ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dari kemaksiatan yang ada di dalam hadis ini adalah seseorang melakukan mewujudkan nazarnya di tempat-tempat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk merayakan hari raya mereka, ataukah melakukan ritual-ritual kesyirikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa isnaduhu ala syartihima, dan sanad di dalam hadis ini berdasarkan syarat keduanya. Nah, sehingga di dalam hadis ini nampak jelas melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, apakah itu penyembelihan ataukah itu sholat ataukah yang lainnya, di tempat-tempat ahli syirik adalah perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apabila beribadah saja dilarang, ya kan? Padahal pada ibadah tersebut sebagiannya perintah yang hukumnya wajib, seperti menunaikan nazar, itu kan wajib. Sholat hukumnya wajib. Apalagi mendatangi tempat-tempat kesyirikan dalam rangka untuk melakukan pariwisata, sekedar melepas kepenatannya. Nah, tamasya katanya, tamasya ke candi, subhanallah. Nah, tamasya ke daerah-daerah yang di situ terdapat berhala-berhala ahli syirik, dia lihatin. Nah, subhanallah, ini tentu lebih-lebih dilarang dan tidak dibolehkan seorang muslim untuk melakukannya. Mewujudkan ibadah yang sifatnya wajib di tempat tersebut saja dilarang, apalagi hanya sekedar jalan-jalan, nah, melepas kepenatan, jalan-jalan ke candi. Ya subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Ini menunjukkan kepada kita wajibnya seorang muslim untuk menjauhi tempat-tempat kesyirikan, menjauhi tempat-tempat tersebut. Nah, Kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'idi rahimahullah terkait bab yang tadi kita sebutkan. Ma ahsana tiba'a hadzal babi bil babi alladzi qablahu. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'idi memuji mu'alif di sini, di mana beliau menyebutkan bab ini setelah bab yang sebelumnya, yaitu bab minasyirki ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan oleh mu'alif itu adalah perkara yang paling bagusnya, di mana mengikutkan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Falladzi qablahu minal maqasid, bab yang sebelumnya berhubungan dengan niat-niat, berhubungan dengan niat maksud melakukan penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dia maksudkan penyembelihan tersebut untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa hadza minal wasail, dan yang dimaksud di dalam bab ini berhubungan dalam perkara-perkara wasail, perantara, bukan maksud. Nah, artinya apa? Seseorang yang melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di tempat-tempat kesyirikan, dikhawatirkan nantinya ia akan menjadi, itu adalah sebagai sebab dirinya terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Nah, akan muncul di dalam dirinya keinginan-keinginan yang dilakukan oleh ahli syirik ketika berada di tempat tersebut. Sehingga larangan tersebut dalam bab al-wasail, perantara terjatuh ke dalam kesyirikan. Dzaka min babi syirkil akbar wa hadza min wasaili syirki. Bab yang pertama termasuk dari syirik besar, menyembelih untuk selain Allah. Adapun bab ini adalah sebagai perantara terjatuhnya seseorang ke dalam perkara kesyirikan. Naam. Fa innal makana alladhi yudbahu fihi al-musyrikuna li alihatihim taqarruban ilaiha wa syirkan billahi qad sara mash'aran min masya'ir syirki. Karena tempat yang orang-orang musyrikin melakukan penyembelihan di tempat tersebut untuk berhala-berhala mereka, dalam rangka mendekatkan diri ke berhala-berhala tersebut, adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadilah tempat-tempat mereka adalah tempat-tempat yang mulia di sisi mereka dari tempat-tempat kesyirikan, tempat yang memiliki nilai keistimewaan, kemuliaan di sisi ahli syirik, sehingga mereka memilih tempat itu sebagai ajang kesyirikan mereka. Faiza zabaha fihi almuslimu dhabihatan walau qasadaha lillahi faqad tashabbaha bil musyrikin. Apabila seorang muslim ia melakukan penyembelihan walaupun dia maksudkan untuk Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah menyerupai orang-orang musyrikin. Wa syarakahum fi masy'arihim, dan berserikat bersama mereka di tempat-tempat mulianya mereka. Naam. Wal muwafaqatu adh-dhahiratu tad'u ila al-muwafaqati al-batinati wal mailu ilaihim. Perhatikan penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'idi di kalimat terakhir ini rahimahullah. Seorang muslim ketika dia melakukan sesuatu yang menyamai orang-orang musyrikin secara zahir, akan menyebabkan dia nantinya menyamai mereka dari sisi batinnya. Wal mailu ilaihim, dan kecenderungan kepada kesyirikan. Nah, awalnya hanya sekedar menyamai mereka dari sisi zahirnya. Dari sisi zahirnya, ya kan? Di kalimat ini saja mungkin kita banyak diharuskan untuk melakukan koreksi. Nah, ada sebagian umat Islam yang terkagum-kagum dengan seorang yang kafir, sampai akhirnya potongan rambutnya menyerupai dirinya, ya kan? Menyerupai dirinya. Oh, kalau yang di sana atau bintang ini ketika melakukan potong rambut terlihat ada gerutan-gerutannya. Nah, ada gerutan-gerutannya, ya enggak? Nah, di sebelah sini, nah, dikasih apa namanya? Gerutan-gerutan. Menyamai mereka dari sisi zahirnya. Mengidolakan mereka. Hatta pakaian-pakaiannya sekalipun itu diupayakan sama dengan idolanya tersebut. Potongan rambutnya demikian, pakaiannya demikian. Nah, ini berbahaya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang muslim untuk menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, secara zahir hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan perbuatan seorang muslim menyerupai seorang musyrik, seorang yang kafir adalah termasuk dari kekafiran. Secara zahir demikian. Naam, wa illa perbuatan tersebut adalah termasuk dari dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul memberikan ancaman yang demikian besar, fahuwa minhum, dia termasuk dari mereka, yakni termasuk dari ahli syirik, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, wal iyadz billah. Nah, sehingga janganlah ada di dalam hati-hati kita kecenderungan kepada tokoh-tokoh kafir atau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga akhirnya merubah penampilan-penampilan kita yang nantinya dikhawatirkan nantinya berawal dari penampilan-penampilan tersebut ada kemiripan, nantinya ada kecenderungan secara batinnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini insyaAllah ta'ala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisa penjelasan lebih lanjut kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.